Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang senantiasa Ia curahkan kepada kita sekalian, sehingga sudah merupakan kewajiban atas setiap pribadi kita, setiap pribadi muslim mukmin, untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan majelis malam hari ini, sebelumnya kami diminta untuk memberikan sepatah dua kata tausiah, yang sesungguhnya kedatangan kami ke ma'had ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya dalam rangka untuk mengambil faedah, untuk mendapatkan faedah di ma'had ini. Namun oleh karena al-ustadz al-fadil ustadzuna Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu ta'ala berhalangan, maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya yang pertama, kemudian antum semua, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan hendaklah pula kalian beriman kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati, maka kalian akan diberi dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan akan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, memerintahkan mereka dengan dua perintah, kemudian menjanjikan bagi mereka tiga keutamaan. Di satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada mereka dua perintah, kemudian menjanjikan bagi mereka tiga keutamaan sekaligus. Sebagaimana yang telah kita bacakan ayatnya. Namun sebelum kita menukilkan penjelasan para ulama tentang tiga keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mungkin terlebih dahulu bagi kita untuk barangkali memurojaah. Nah, insyaallah kita semua di sini sudah belajar tentang apa itu iman, apa itu takwa, dan apa itu iman kepada rasulnya. Nah, iman sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iman iqrarul qalbi al-mustalzimu lil qawli wal id'an, keyakinan yang muncul dari dalam hati, iqrarul qalbi, pengakuan hati yang berkonsekuensi untuk mengucapkan dan tunduk dengan ucapan tersebut, dengan konsekuensi dari ucapan tersebut, yang oleh para ulama yang lainnya mereka mengistilahkan dengan kalimat nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Nah, iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amalan seluruh anggota tubuh. Ketiga-tiganya harus ada dalam diri seorang muslim sehingga dia bisa dinyatakan sebagai seorang mukmin. Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Barang siapa yang imannya hanya sebatas lisan, namun ragu dengan hatinya, tidak meyakini tentang apa yang dia ucapkan, maka tidak ada bedanya ucapan dia atau keimanan dia sebatas ucapan tersebut dengan imannya para munafikin. Orang-orang munafikun yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik Kelak di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, tempatnya adalah fid-darki. Ad-darku didduhu ad-darajatu. Darakat, darajat. Darajat, tingkatannya ke atas. Darakat, tingkatannya ke bawah. Orang-orang munafik, kelak di hari kiamat nanti, mereka akan ditempatkan ke dalam neraka yang paling bawah. Mereka-mereka yang beriman secara zahir, namun kufur secara batin. Atau orang yang mengucapkan atau orang yang beriman hanya sebatas pengakuan hatinya saja. Meyakini, saya yakin Islam itu benar. Tapi hanya sebatas keyakinan di dalam hati. Enggan bagi dia untuk mengucapkan, apalagi untuk merealisasikan dengan anggota tubuhnya. Maka tidak ada bedanya imannya dengan imannya Abu Thalib yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, dia kekal di dalam neraka. Abu Thalib yakin, seyakin-yakinnya tentang risalah yang dibawa oleh keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun enggan bagi dia untuk mengucapkan, apalagi untuk mengamalkan. Yang di akhir hayatnya dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah SAW masih mengharapkan iman dari Abu Thalib tentang iman yang ada di dalam hatinya untuk dia wujudkan dalam ucapan lisannya dengan menyatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah kalimat yang aku akan membelamu di hari kiamat dengan kalimat tersebut. Namun ternyata di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah ibn al-Mughirah, yang kemudian menjadi penghalang bagi Abu Thalib untuk mengucapkan iman, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Atarghab an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Yang dinyatakan atau disebutkan di beberapa riwayat yang lain, Abu Thalib hampir mengucapkan la ilaha illallah, namun karena gangguan terus bisikan dari Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, di akhir hayatnya dia menyatakan aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati di atas agama kufur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, at-taqwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwa at-taqwa ma'khudun minal wiqayah wa huwa ay yattakhidhal insanu ma yaqiyahu min adabillah walladhi yaqil insana min adabillah fi'lu awamirillah wajtinabu nawahihi. Taqwa ma'khudun minal wiqayah adalah satu kata yang diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah, tameng atau perisai atau benteng. Wa huwa ay yattakhidhal insanu ma yaqiyahu min adabillah. Maksudnya, hendaklah seseorang menjadikan tameng antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa dijadikan tameng oleh seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi, meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang at-taqwa. Namun Abdul ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum menjawab kembali bertanya kepada orang tersebut, yang mana jawaban orang tersebut adalah merupakan jawaban dari Abdul ibn Mas'ud tentang apa yang dia tanyakan. Ma ma'na taqwa? Apa itu taqwa? Qala, berkata Abdul ibn Mas'ud, alam tamsi ala tariqin fihi shawb? Pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh ditaburi oleh duri? Qala bala. Orang itu menjawab, tentu. Aku pernah. Mada tasna? Lantas apa yang engkau lakukan? Samartu wattaqaitu. Aku singkap bajuku dan aku berhati-hati di jalan tersebut. Qala fatilkat taqwa. Kata Abdul ibn Mas'ud, demikianlah taqwa. Nah. Diriwayatkan juga kisah ini dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Di mana mereka menjawab tentang orang yang bertanya tentang makna taqwa, ibarat seseorang yang menapaki atau menjalani suatu jalan yang penuh ditaburi oleh duri, kemudian dia menyingkap bajunya dan berhati-hati. Nah, demikian taqwa ya ikhwan. Jalan yang kita jalani penuh duri. Nah, sehingganya Ibnu al-Mu'taz asy-Sya'ir al-Ma'ruf beliau menyebutkan dalam susunan syairnya terkait dengan kisah Abdul ibn Mas'ud di dalam riwayat yang lain Umar ibn al-Khattab. Nah, beliau mengatakan, bagaimana ucapan beliau Ibnu al-Mu'taz? Fasna' kamasin fawqa ardi shawqi yahdaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Naam. Fasna' kamasin fawqa ardi shawqi yahdaru ma yara inna nam la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Bersikaplah engkau seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh ditaburi oleh duri. Yahdaru mayara, berhati-hati terhadap duri yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan menganggap remeh yang namanya dosa. Innal jibala minal haso, karena sesungguhnya gunung itu adalah merupakan kumpulan dari batu-batu yang kecil, dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. Apa itu iman kepada Rasulnya? Bi an nu'mina annahu rasulun mursalun min indillah. Bi an nashhad annahu rasulun mursalun min indillah. Kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana persaksian terhadap beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab berkonsekuensi. Naam. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jatinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara. Naam. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amar. Nah, mentaati semua yang dia perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Dan membenarkan segala berita yang beliau sampaikan. Wa jatinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan atau menjauhi segala perkara yang dilarang oleh beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan dua perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi, menjanjikan dengan tiga keutamaan. Yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kiflain. Kata Al-Imam Mujahid, ay haddain, dua bagian, min rahmatih, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dua rahmat sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Usiq di dalam sarahnya terhadap kitab Fadlul Islam. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kiflain atau haddain min rahmatillah ay rahmatun fid dunya wa rahmatun fil akhirah. Rahmat yang pertama adalah rahmat di dunia. Rahmat yang kedua adalah rahmat di akhirat. Yang seorang hamba tidak akan bisa selamat dalam kehidupan dunia dan tidak akan bisa selamat di akhirat nanti kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, wal 'abdu fi ghayatid darurati wal iftiqari ila rahmatillah la yastagni anha turfat ain. Nah, seorang hamba sangatlah butuh. Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan yang sangat mendesak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak seorang pun selamat kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Nah, yang mana dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, rahmat di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari dua perkara, as-subuhat was-sahawat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan menyelamatkan hamba tersebut yang beriman kepada, yang bertakwa kepadanya, yang beriman kepada rasulnya. Naam. Adalah dengan menyelamatkan sang hamba tersebut dari perkara subuhat dan perkara sahwat. Naam. Subuhat ya ikhwan. Demikian pula as-sahawat. Seorang hamba tidak akan selamat. Nah, dari subuhat dan sahawat kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia di hari perhitungan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia di jembatan penyeberangan. menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa'lam annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah tak seorang pun di antara kalian yang akan selamat dari neraka Allah hanya karena mengandalkan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana. Tidak pula aku. Illa ayyata gammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaan darinya. Perhatikan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja beliau adalah seorang nabi, nah, seorang yang paling bertakwa kepada Allah, seorang yang paling banyak amalannya kepada Allah, seorang yang paling ikhlas, istiqamah di atas amalan ketakwaan kepada Allah, ternyata amalan beliau tidak menyelamatkan beliau kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatinya. Bagaimana lagi dengan yang selain beliau alaihi salatu wassalam? Bagaimana lagi dengan kita? Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, dan akan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Dinukil oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh bahwa hampir semua para ulama mufassirun menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan an-nur, cahaya di dalam ayat ini adalah nurul ilmi wal yaqini wal basirah. Cahaya ilmu, keyakinan, wal basirah. Nah, basirah, ilmu yang nyata, ilmu yang tegas, ilmu yang tepat. Nah, yang kata beliau hafizahullah ta'ala, yang kemudian dengan cahaya ini, nah, di samping dia telah mendapatkan dua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, yang kemudian dengan cahaya ini dia berjalan, mengarungi, nah, menjalani kehidupannya di kehidupan dunia ini, yang dengan cahaya tersebut, cahaya ilmu, cahaya keyakinan, nah, yang kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara subuhat dan dari perkara syahwat. Nah, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini barangkali, nah, tausiah singkat dari ana. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya dari majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.